hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Di manakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi. Diriku, makhluk asmara, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Tidak dijumpa, tidak.